nasional. Ayo mondo pesantrenku keren, jadi semboyankan menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri nusantara. Ho santri untuk negeri, ayo mondo, ayo mondo, lantangkan bahwa kami santri nusantara, ayo mondo, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional.